Mitra Bisnis, pelaksanaan National Summit yang berakhir akhir minggu lalu membawa harapan baru bagi dunia usaha di Indonesia. Karena rembuk nasional yang diikuti 1.800 orang dari berbagai unsur, seperti pemerintah pusat, Pemda, dan pengusaha ini, berhasil merumuskan berbagai rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi dari National Summit bidang ekonomi itu umumnya berupa identifikasi berbagai persoalan yang menjadi hambatan usaha, serta alternatif solusinya. Dan rekomendasi itu akan direspon dengan cepat oleh pemerintah untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Pada awal pemerintahannya yang pertama dulu saat Wapresnya Yusuf Kalla, SBY juga pernah menggelar pertemuan serupa. Lalu apa bedanya summit yang dulu dengan summit yang sekarang? Berikut pandangan ekonom Faisal Basri yang saat ini sudah tersambung di ujung telepon. Rembuk nasional yang diselenggarakan selama 2 hari pada minggu terakhir Oktober berbeda dengan summit sebelumnya. Di awal pemerintahan Pak SBY 5 tahun yang lalu ada infrastructure summit. Tapi secara substansi berbeda karena di infrastructure summit ini pemerintah itu menawarkan proyek. Silahkan ini mau yang mana, begitulah istilahnya. Tanpa mengadres permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan proyek itu. Tidak dibicarakan misalnya untuk proyek jalan tol pembebasan tanahnya seperti apa, sehingga macet. Dan ironisnya lagi misalnya, Anda bayangkan selama 5 tahun terakhir pemerintahan Pak SBY yang pertama itu, jalan tol yang terbangun cuma 43 km. Padahal targetnya akhir tahun ini, jalan tol itu terbangun 1.600 km, sekarang tinggal cuma 900 kilo, 900-an kilo. Jadi betapa memang babak belurnya janji-janji sebelumnya itu. Nah, ini tidak ingin diulangi lagi dan mudah-mudahan pemerintah ingat itu. Dan di dalam summit ini, di dalam rembuk nasional kali ini, justru permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala inilah yang dibicarakan. Dan bagaimana cara mengatasinya secara detail, masalah demi masalah, dan ada tengah waktunya. Nah, setelah itu mudah-mudahan semua akan jalan lebih lancar. Itu dari segi pendekatan. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.